Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula fi kayfiyati talakki tafsiri. Kullu man salaka tariqan wa 'amila 'amalan wa ataahu min abwabihi wa turukihi al-musilati ilayhi fala budda ay yufliha wa yanjaha. Kama qala ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Wa kullama 'azuma al-matlubu تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثال وأحسن الطرق الموصلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور إلى أهدى الأمور وأقوامها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام الآية فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث ووقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما ناقص منها وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله تعالى انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها عاص عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذا القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها kalau panjang ثمرات kalau pendek ثمرات ini kaidah yang pertama kaifiyat talaqqi tafsir tata cara menimba ilmu tafsir di dalam setiap ilmu atau bahkan setiap urusan ada kaidah pokok yang perlu diperhatikan, yaitu apa yang dikandung dalam ayat 189 surah Al-Baqarah. Wa'tul yuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari pintunya. Itu saya baca tafsirnya penulis tentang ini. Menjabarkan bagaimana kandungan ayat ini membimbing kepada kaidah yang pokok agar setiap urusan itu bisa berjalan dengan baik sampai kepada yang dimaksud, yaitu dengan mendatangi setiap urusan tadi dari pintu-pintunya, jalan-jalannya, tahap demi tahap, ditadris. Ini apa saja, karena itu memang sifat alami ya. Kita bisa lihat perkembangan manusia itu, Allah mampu menciptakannya sekaligus. Nama amruhu idza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Tapi lihat bagaimana kelembutan Allah Ta'ala dalam penciptaannya. Ciptakan manusia itu bertahap, proses, masing-masing ada masanya. Nutfah jadi alaqah, mudghah, idgham, hidon jadi lahm, terus ditiupkan ruh, diberikan pendengaran, penglihatan, akal. Akal pun tidak langsung sempurna, tapi proses, proses mengenal, proses membentuk akal tadi menjadi sempurna, diterbiah. Dikasih alatnya, dikasih ayat-ayatnya sebagai bentuk tarbiyah, sehingga menjadi manusia yang sudah stabil. Nah, begitu pula tumbuhnya tanaman, tidak langsung jadi. Proses dari biji membentuk lembaga, terus dari yang batangnya lemah semakin menguat, akar yang tadi juga lemah semakin menancap kuat, daun-daunnya sampai menghasilkan buah-buahan. Tidak ada yang cepat begitu, enggak, sekaligus perlahan tahap demi setahap sehingga menjadi kuat kokoh. Nah, begitulah hendaknya menjalani urusan. Kata beliau rahimahullah sini, kullama azmal matlub ta'akkad hadha al-amr. Setiap kali yang dituju, yang dicari itu semakin agung, semakin besar perkaranya, maka semakin ditekankan pula prinsip ini. Datangi rumah itu dari pintunya. Artinya ini dalam perkara yang umum, baik itu perkara yang remeh, yang kecil, atau yang besar sekalipun. Semakin besarnya perkara, semakin ditekankan ya kaidah ini. Wa ta'ayyana al-bahthu at-tam, dan semakin dituntut apa, pembahasan yang tam, yang sempurna. An amsal wa aqwa min turuq, melalui jalan yang paling bagus, paling lurus, yang bisa sampai kepada yang dituju tadi. Ini menunjukkan apa? Ketekunan, kelatenan, ta'ani, kehatian, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Karena memang yang namanya al-ajal itu minas syaitan, kata Nabi SAW. Tergesa-gesa dari syaitan dalam urusan. Akhirnya gak ada yang baik urusan itu ketika tergesa-gesa. Tenang, masing-masing ada waktunya, ada tahapan. Nah, beliau katakan, wala raiba anna ma nahnu fi, tidak ragu lagi apa yang kita berada di dalamnya. Ini ingin bahas tafsir ini. Ini adalah ahamul umur ajalluha, perkara yang paling penting, paling besar, paling mulia, paling mendasar, sehingga butuh ketenangan dan menjalaninya tahap demi tahap. Jangan model instan. Tiba-tiba langsung jadi mufassir hanya dengan belajar tafsir sistem 24 jam. Banyak itu tulisan dia. Mahir tafsir dalam waktu 48 jam. Akhir nahu, akhir sorok, misalkan gitu ya. Nah, diajari penuntut ilmu untuk berpikiran instan. Tidak bagus. Kenapa? Nanti akan kelihatan hasilnya itu sangatlah lemah. Kalbaitil ankabut, seperti sarang laba-laba, kelihatannya kuat, kokoh, rapi, tapi sesungguhnya hanya dipegang begitu saja sudah hancur dia. Itulah ilmu yang dibentuk dengan ketergesa-gesaan, tidak secara kokoh membangunnya. Mudah untuk diruntuhkan dengan sedikit saja syubhat, akan goyah. Nah, jadi jangan begitu. Ingat kaidah ini. Waktu buyutan min abwab, datangilah rumah itu dari pintu. Kalau kaidah pokok ini sudah paham, lebih khusus beliau membawa kita dalam masalah tafsir Al-Quran. Kata beliau, fa'lam, ketahuilah oleh anda wahai pembaca yang ingin belajar tafsir ini, ketahui bahwa Al-Quran Al-Azim ini, Al-Quran yang agung ini, Allah turunkan itu untuk hidayah bagi makhluk, untuk membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga Al-Quran itu bukan sekedar bacaan semata. Beritanya bukan berita wawasan semata. Perintah larangannya bukan sekedar difahami saja atau dijadikan bahan perbincangan saja, tidak, tapi itu semua ditujukan untuk menjadi pedoman hidup, petunjuk arah dan bimbingan di dalam menjalani kehidupan. Yang pentingnya, karena kebanyakan orang itu belajar tafsir hanya sifatnya apa? Jadi bahan dialog, bahan diskusi, bahan seminar dan semisalnya. Tidak lebih dari itu. Apa bedanya dengan orang-orang orientalis yang mereka belajar Al-Quran, belajar tafsir, kenal sejarah-sejarah perkembangan tafsir, dari tafsir kuno sampai tafsir masa kini dipelajari oleh mereka, tapi sekedar wawasan, sehingga menghasilkan karya itu sekedar istilahnya apa itu, kalau orang kuliah itu hasil karya untuk mencapai apa gelar doktor, dia tulis. Orang tulis gitu di negeri barat belajar teolog Islam misalkan, bagian tafsir pelajar diambil semua referensi oleh dia, dibuat karya tulis yang sedemikian apa jeli tahqiq sejarah tafsir Al-Quran, bukan untuk dijadikan pedoman, bukan, tapi sekedar untuk ya sebagai apa catatan resmi untuk mendapat gelar magister. Mana buktinya? Sudah menghasilkan karya tulis tentang sejarah tafsir Al-Quran dari berbagai macam sumber. Nah, begitu toh. Nggak diimani, nggak mau nambah keimanannya, tidak memperbaiki akhlaknya, tidak ada pengagungan terhadap Al-Quran. Nah, nggak boleh begitu. Nah, ini dia. Nah, ini belajar tafsir yang pernah diingat bahwa Al-Quranul Azim ini Allah turunkan itu untuk hidayah bagi manusia, untuk membimbing mereka. Maka pelajari tafsir dengan maksud untuk menjadikan sebagai petunjuk hidup, pegangan hidup. Di dalam kamu berakidah, berkeyakinan, di dalam kamu berakhlak, di dalam kamu beramal, berkata, berbuat, di dalam menimbang, di dalam berprinsip, dalam semua jalan hidupmu, jadilah orang yang menghidupkan nilai-nilai Al-Quran tadi pada lahir dan batinnya, menjadi ahlul Quran. Begitu cita-citanya belajar tafsir itu yang benar. Dan memang Al-Quran itu membimbing kepada perkara yang paling lurus, paling tepat. Dalilnya ini, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing kepada yang paling lurus, paling tepat. Dalam berkeyakinan yang paling sahih, berakhlak yang paling mulia, ibadah yang paling benar bagi dasar hukum-hukumnya paling adil. Ini harus ada dalam diri setiap mukmin terkhusus yang ingin belajar mendalami Al-Quran ini. Ayat seperti ini harus dia disalamkan. Adanya ta'wil terhadap Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Kemudian beliau terangkan bagaimana contoh as-salafus saleh di dalam menerapkan kaidah ini. Contoh terbaiknya adalah pada peri kehidupan salafun saleh dari kalangan as-sahabah qawlan tabi'ahum ihsan. Bagaimana mereka dulu para sahabat? Mereka itu di dalam menimba ilmu Al-Quran ini, bila membaca 10 ayat atau kurang atau lebih, tidak melampauinya sampai diketahui dulu ya, apa yang ditunjukkan dalam ayat ini yang bisa menambah keimanan, ilmu dan amal. Kalau sudah paham, baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Baca lagi. Pahami tadabbur. Apa yang menambah iman di situ? Apa yang menambah ilmu di situ? Apa yang menambah amal di situ? Sudah paham, tahu? Fayunazzilunaha 'alal ahwalil waqi'ah. Kemudian mereka menerapkannya pada kehidupan nyata. Dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam beribadah, dalam beradab, dan seterusnya. Diingat itu nilai-nilai Al-Quran. Dihidupkan itu nilai-nilai Al-Quran. Pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Sehingga jangan heran kalau generasi mereka betul-betul generasi yang luar biasa. Nah, orang-orang yang kokoh imannya, bahkan menjadi generasi yang bisa menaklukkan berbagai negeri, bukan dengan persenjataan canggih, bukan dengan harta yang berlimpah, bukan dengan macam-macam, tapi dengan Al-Quran. Sehingga orang-orang yang kafir itu kebanyakan kalau berhadapan dengan sahabat itu ya. Mengagumi begitu. Akidahnya kuat, akhlaknya betul-betul tak. Sehingga sulit mencari apa alasan kenapa membenci mereka. Tidak punya, kecuali orang-orang yang memang sudah ditutup hati. Orang-orang yang punya, masih punya apa? Fitrah, sulit menolak, akhirnya tunduk. Nah, dan beginilah bimbingan pengajaran Rasulullah SAW kepada mereka. Jika mereka imani apa yang dikandung dalam Al-Quran itu, akidah, keyakinan-keyakinannya, berita-berita yang diimani, perintah larangannya tunduk, yang perintah dikerjakan, larangan mereka terapkan pada semua yang mereka saksikan dari kejadian-kejadian yang mereka alami atau yang mereka lihat pada orang lain, diterapkan. Dan selalu mereka itu menghisab, memuhasabah dirinya. Hal hum qa'imuna biha? Apakah mereka sudah menegakkan ayat-ayat yang sudah mereka baca tadi, yang sudah mereka pahami tadi? Atau mukhilul bihukumiha wa matlubiha, orang yang kurang memenuhi hak-haknya, tuntunan ayat tadi. Itu adanya muhasabah, adanya muhasabah, dan juga memikirkan bagaimana cara untuk bisa sebab kokoh di atas perkara-perkara yang manfaat, memperbaiki apa yang kurang darinya, sehingga betul-betul sebagaimana yang Allah katakan, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan Allah bukakan hidayah untuknya dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Ketika dia punya kaidah dasar ini, yaitu dia tahu kalau Al-Quran ini Allah turunkan itu untuk hidayah, sehingga mereka mencari hidayah itu dari Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan sebagai bimbingan, sehingga mereka mencari bimbingan dari Al-Quran. Orang-orang yang seperti inilah yang mau bertakwa kepada Allah, yang Allah bukakan ilmu-ilmu Al-Quran yang luas dan sangat luas. Karena memang mereka mengimaminya, memahami kalau Al-Quran ini untuk hidayah, untuk bimbingan. Ya, bagaimana yang antum apa ketahui bahwasanya orang itu belum lagi kadang mentapa sampai dia apa memuhasabah dirinya, terus mengoleksi apa yang belum sempurna, dia sempurnakan apa yang belum baik, dia perbaiki apa yang sudah baik, dia jaga agar bisa sabar di atas. Dan juga ini memikirkan bagaimana bisa lepas dari perkara-perkara yang membahayakan, sehingga betul-betul mereka mendapat hidayah dengan ilmu-ilmu Al-Quran, berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran, dengan adab-adab Al-Quran. Nah, dan mereka tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah yang alimul ghaib syahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Ini kalam dari yang maha mengetahui, sehingga ketika diberitakan itu betul-betul dengan kesadaran yang memberitakan ini yang maha tahu sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi, yang hadir ataupun yang lalu atau yang akan datang. Betul menerima. Nah, muwajjahun ilaihim, yang ditujukan diarahkan kepada mereka, yang mereka dituntut untuk mengetahui maknanya, mengamalkan tuntunannya. Ini contoh bagaimana generasi yang menerapkan kaidah ini. Nah, hasilnya betul-betul menjadi khairnya sebaik-baik. Maka ada beliau yang mengatakan di sini, siapa yang menempuh cara seperti ini, bersungguh-sungguh, bersemangat mentadaburi kalamullah, maka akan terbuka baginya pintu yang sangat besar dalam ilmu tafsir. Ini yang namanya mujahadah. Ya. Sehingga butuh ada yang mujahadah untuk bisa dibukakan ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang mau mujahadah di dalam menempuh jalan Allah, Allah akan tunjukkan nanti jalan-jalan, dibukakan ya, pintu-pintu, dimudahkan urusan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Sehingga kalau ingin dibukakan ilmu tafsir untuk kita, tanamkanlah kaidah ini baik-baik dalam diri kita. Bahwasanya kita belajar tafsir itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar taklim, bukan sekedar jadi perbincangan, pembahasan, bukan sekedar ya untuk menjadi ahli, bukan sekedar untuk bisa kenal nama-nama kitab tafsir atau lafaz-lafaz tafsir dari para sahabat dan semisalnya, bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu, yaitu untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang tujuannya seperti inilah yang akan Allah bukakan. Ya. Ilmu atau pintu yang besar dalam ilmu tafsir. Dan akan kuat pengetahuan dia. Dan akan mantap ilmu surahnya. Sehingga dengan cara seperti ini, dia enggak butuh dengan yang namanya kasratus takalufat. Banyaknya sikap memberat-beratkan diri. Ya, seperti sebagian orang itu belajar tafsir, sampai dibahas itu dari sisi apa? Angka. Anak pernah dulu dengan dulu aneh. Orang lulusan dia ya, diundang ceramah biasa itu di sholat tarawih. Sebelum itu dikenal dia fakultasnya tafsir ya. Nyampaikan ke jamaah sholat tentang tafsir Al-Quran itu tidak dengan qala Rasulullah SAW atau qala sahabat, tapi dengan dihitung-hitungan ya, cara matematik. Huruf ini kalau dalam urutan huruf jaya itu huruf nomor sekian begitu. Huruf ini, jadi kalimat ini terdiri dari huruf apa, urutannya nomor berapa, dari nomor-nomor itulah diambil kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya untuk dinilai. Nah kalau dia pakai cara yang tidak pernah ditempuh oleh Rasulullah, tidak pula pernah. Ada lagi yang pakai cara yang ini terlalunya dia apa? Di dalam mengaitkan antara tafsir Al-Quran dengan ilmu filsafat, misalkan ilmu mantik yang sesungguhnya enggak sampai mumet-mumet ke sana. Iya, mudah sesungguhnya, tapi dia buat ya, seperti itu. Ya sesungguhnya tidak ada kemantapan ya, pada apa yang dia tersukai, karena enggak menempuh jalan ini, cara ini. Nah, ya, siapa yang tempuh di dalam mengenal tafsir Al-Quran dengan cara seperti ini, dia akan apa? Kuat pengetahuannya dan tidak butuh kepada banyaknya bentuk tertentu. Dan juga pembahasan-pembahasan yang kharijiyah, yang keluar dari maksud tafsir, dibahas istilahnya nahwu shorof. Padahal ini belajar tafsir, memahaminya saja panjang lebar sampai akhirnya masuk dalam lingkup yang itu bukan lagi tafsir, itu sudah ilmu lughah. Bagaimana mau mengamalkannya, itunya saja enggak selesai-selesai itu kalau tidak rami. Jadi jangan apa terlalu berlebihan. Bahasa itu alat untuk membantu memahami tafsir, bukan untuk apa diperluas ke sana. Sekedar bagaimana aku bisa paham apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Sudah paham? Nah, kalau itu berupa berita, imani. Kalau itu berupa perintah, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Begitu loh maksudnya. Gampang, gini ya. Dan kalau sudah mampu melaksanakannya, sabar, istiqomahlah di atas. Ajari orang lain apa yang sudah kamu tahu tadi. Mulai dari orang yang terdekat, yang menjadi tanggungan. Itulah cara bagaimana bisa memperbaiki pribadi, memperbaiki keluarga, masyarakat. Lihat orang-orang sekarang banyak yang pintar, tapi kebanyakan arahnya ke sana-sana. Dia sendiri enggak memperbaiki diri. Tahu kalau sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar gitu ya. Jangankan enggak usah dipahami yang wajib lah. Pahalanya lebih besar gitu ya. 27 kali lipat. Tapi enggak semangat jalaninya. Tapi kalau disuruh ceramah, nasihati umat itu mas mantep nasihatnya, tapi ngamalkannya sendiri nggak sama. Sehingga la haula wala quwwata illa billah. Sekarang ya, banyak pengetahuannya tapi sedikit pengaruhnya pada masyarakat. alim ilmu, apa mengenal banyak ilmu, bahkan mencapai gelar-gelar yang luar biasa. Itu dicapai bertahun-tahun dengan pembahasan yang panjang lebar, biaya yang juga besar, harus sekolah ke luar negeri, tapi pengaruhnya di masyarakatnya enggak ada. Karena sedikit perhatian dia dalam membenahi pribadinya, membenahi keluarga, membenahi masyarakat. Enggak bisa menjadi contoh. Nah, ini yang dia, Pak. Semakin terkikisnya agama. Ketiga, kaidah ini, cara seperti ini enggak ditempuh. Islam hanya sekedar jadi apa? Pembahasan di majelis taklim. Bukan sesuatu yang perlu dihidupkan nilai-nilainya. Allahu musta'an. Nasallahu salamun. Nah, kemudian beliau kasih tahu, terkhusus kalau orang tadi punya kekokohan dalam ilmu bahasa Arab, kemudian punya perhatian dalam sejarah hidup Nabi. Nah, ini kata beliau, akbaru aunin ala hadhihi al-matlab. Yang paling besar yang bisa membantu pencarian ini, jadi tafsir. Kalau ingin lebih kuat tafsir, kuatkan ilmu bahasa. Tapi ingat, ilmu bahasa tadi untuk alat saja, bukan apa untuk dibahas sampai di sini saja, tidak. Tapi untuk alat untuk memahami, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Bangin, jadi nahu, toroh, balaho, semua itu tujuannya untuk memahami apa yang Allah maksudkan dengan firman-Nya ini, untuk mengistimbatkan di situ kandungan-kandungan makna yang ada. Itu ditambah dia kenali sejarah hidup Nabi, baik pribadinya, syama'il Muhammadiyahnya, atau bagaimana kehidupan beliau bersama para sahabat dan bersama orang-orang yang memusuhi beliau. Ya, kenapa? Karena beliau itu orang yang betul-betul menerapkan Al-Quran. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan, kana khuluqul Qur'an. Adalah Nabi itu Al-Qur'an. Ini bagaimana beliau berkata, itulah nilai-nilai Al-Qur'an. Bagaimana beliau berbuat, itulah nilai-nilai Al-Qur'an. Itulah akhlak Nabi. Memahami dan menerapkan Al-Qur'an. Nah, maka kata beliau, kapan saja seorang hamba mengetahui bahwasanya Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu, membimbing kepada semua kemaslahatan, menerangkannya, mengajaknya kepadanya, dan melarang dari kemadharatan seluruhnya, dan dia jadikan kaidah ini terus nasba ainih, ini di hadapan matanya, terus dia hadirkan kaidah ini, prinsip ini, bahwasanya Al-Quran itu untuk hidayah. Dan hidayah Al-Quran itu hidayah yang paling lurus. Dia terapkan semua pada kejadian yang ada, yang lalu atau yang akan datang, maka akan nampak baginya besarnya kaidah ini dan banyaknya faedah serta hasilnya. Kalau betul-betul cara pandangnya seperti ini. Sehingga intinya ya akhi, kaidah yang pertama ini masalah apa? Memperbaiki niat tujuan kamu belajar tafsir harus seperti ini. Kalau ingin betul-betul bagus nanti hasilnya. Betul-betul terasa berkah dari ilmu tafsirmu nanti. Harus punya niat. Yaitu belajar tafsir itu untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya, pelajarin itu perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Apa yang bisa di iman itu diimani, apa yang bisa diamalkan bisa diamalkan. Kalau sudah bisa mengamalkannya, dijaga. Terus semakin bertambah pengetahuan tentang aku, hendaknya semakin bertambah iman, semakin bertambah takwa. Insyaallah kalau betul-betul dipegang ini kaidah akan merasakan seperti apa beliau katakan. Lalu dia belum mengatakan seperti ini setelah menjalaninya. Setelah menjalani dan tahu perasaannya seperti ini. Paham ya? Ini kaidah yang insyaallah yang kedua dan sambung di pertemuan mendatang. Lebih masuk pada inti dalam memahami tafsir. Nah, ini lebih mendalam. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.